Sekian lama kasihku menunggu, tak sedikit pun kau melihat diriku. Mungkinkah bagimu siapa diriku? Daun yang gugur sudah disapu angin lalu. Aku sadar diri kekurangan ini, sampai hati semua janji kau ingkari. Tak terhitung sudah waktu yang berlalu, selama itu rindu menyiksa. Selama itu rindu.